Dinane jani nemu dewa seayu astungkara pamargi diang rahayu dusing yang sap tiang aturang bakti nunasi je apang pole rejeki oh oh. Sayang, tek, tek, tek, sogap, sogap, sogap.